ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. kepada panitia daurah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla membalas kebaikan yang telah diusahakan, dan Allah Jalla wa Ala adalah sebaik-baik yang akan dan senantiasa membalas amalan hamba-hambanya. Yang berikutnya, kepada perangkat desa pemerintahan desa Sampang, yang semoga dimuliakan Allah Azza wa Jalla dan semoga senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas semua yang telah diperkenankan untuk kita semuanya. Sehingga dengan sebab itu, sebab kemudahan-kemudahan tersebut, Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya bisa berkumpul pada kesempatan pagi hari ini. Maka kita memuji Allah dan bersyukur kepada-Nya atas setiap nikmat-nikmat yang dilimpahkan dan dikaruniakan kepada kita. Demikian pula kemudian kita juga banyak-banyak berterima kasih kepada setiap orang yang telah membantu, yang telah berusaha dan meringankan semua dengan jerih payah mereka atas terlaksananya kebaikan-kebaikan ini. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beliau menyatakan: Man la yashkurin nas la yashkurin lah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka hakikatnya ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada satupun alasan bagi kita yang hadir di sini untuk tidak berterima kasih kepada panitia ataupun tidak berterima kasih kepada pemerintah desa Sampang dan semua warganya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan kebahagiaan yang tak ternilai. Saya sampaikan kepada antum semua, kepada semua hadirin dan hadirat, yang mana saya diperkenankan duduk di sini di hadapan antum semuanya, di hadapan hadirin semuanya, untuk mengambil sebagian waktu, mengambil sebagian kesempatan antum hanya duduk bersama saya. Namun barokah itu datang dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari siapapun. Nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari siapapun. Al-barakatu min Allah, barakah itu dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat yang dilimpahkan kepada kalian itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya pun tidak punya alasan untuk tidak berterima kasih kepada semua hadirin yang berkenan serta memperkenankan saya berbicara di hadapan panjenengan semua yang usianya mayoritas di atas saya dan seperti disebutkan tadi, saya pun masih berusia belia. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, belum lama berselang bulan Ramadan, pergi meninggalkan kita. Belum lama kita berpisah dengan bulan yang sangat kita cintai, bulan Ramadan. Dan kita berharap untuk diberikan umur panjang agar bisa berjumpa lagi dengan Ramadan yang berikutnya, agar kita bisa berburu lagi dan berharap untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, agar kita bisa mencurahkan semua usaha kita untuk beribadah dalam bulan tersebut dengan sebaik-baik ibadah. Rasul alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amal. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang dipanjangkan umurnya, panjang umur, wa hasuna amal, dan bagus amalnya. Panjang umurnya dan bagus amalannya. Ini orang yang terbaik ya. Di antara fadlul amal, bagusnya seorang dalam beramal adalah qiraatul Quran wa ta'allumuhu wa ta'limuhu. Membaca Al-Quran, kemudian barakallahu fikum mempelajarinya, lalu mengajarkannya. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Utsman ibni Affan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an lalu mengajarkannya. Mempelajari Al-Qur'an lalu mengajarkannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bulan Ramadan, bagaimana kita kenal, juga disebut dengan Syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an, yang kita dianjurkan, diperintahkan untuk banyak-banyak membaca Al-Qur'an di bulan tersebut serta mempelajarinya. Tersambung dengan hadis yang kita sebutkan sebelumnya, sebaik-baik kalian, orang terbaik di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Ternyata ada kaitannya dengan Al-Qur'an dan bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, khairukum, orang terbaik di antara kalian adalah khairukum li ahlihi, orang yang paling bagus tali hubungannya bersama keluarganya. Wa ana khairukum min ahli, dan saya adalah manusia yang terbaik dalam menjalin hubungan bersama keluarga. Jadi di antara sifat orang yang terbaik, seorang mukmin yang terbaik adalah orang yang bisa menjaga sikapnya, tutur katanya, perilaku dan tindak tanduknya dalam rumah tangganya, bersama istrinya, bersama anak-anaknya. Itu orang yang terbaik. Bagaimana ia membimbing dirinya sendiri dalam sebuah rumah tangga? Dia ajari dirinya untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia seorang laki-laki, menjaga salat lima waktunya, menjaga qiyamul lailnya, menjaga puasanya, menjaga lisan dan tangannya. Lalu ia pun mengajari istri dan anak-anaknya dengan bimbingan yang serupa. Dia ajar istri dan anak-anaknya untuk banyak-banyak membaca Al-Qur'an, untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk berpuasa, qiyamul lail, salat di malam hari, dan sa'abrek amalan-amalan saleh. Ia bersikap baik kepada istrinya, mengenali hak-hak seorang istri, tidak berbuat kasar padanya, tidak menelantarkannya. Demikian pula kepada anak-anaknya, tidak ia menggoliminya, tidak ia menyakitinya, namun juga tidak berlebihan dalam memuliakan mereka. Masing-masing ada kadarnya. Fakumul hasadi. Teringat lagi dengan bulan Ramadhan. Barakallahu fiikum. Teringat lagi dengan bulan Ramadhan dalam sebuah rumah tangga. Bagaimana kita sedang bersama-sama melakukan sekian amalan-amalan saleh dalam rumah tangga. Sama-sama kita berpuasa. Sama-sama kita mendirikan qiyamul lail dengan salat tarawih. Sama-sama kita berusaha menjaga lisan dan tangan kita. Dan seterusnya. ketika ada terbetik sesuatu, sikap spontanitas, marah, dia berusaha menahannya, teringat dia sedang puasa. Barakallahu fikum. Dan ini adalah bentuk aplikasi yang benar dari mempelajari Al-Quran. Kalau hubungan seorang hamba dengan manusia yang lain di luar rumah, itu kita tidak bertanya. Ada orang di luar rumah menjaga cara jalannya, cara berkendara, cara bertutur kata, itu wajar karena bersama orang lain. Tapi bagaimana kalau dia sekarang berada dalam rumahnya sendiri yang penuh dengan kerahasiaan, apalagi ya seorang kepala rumah tangga yang kalau ia marah, ia langsung marah wong dalam rumahnya, maka terjadi sebagian orang mendatangi sebagian dari rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimanakah dahulu akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Mereka tanya sama istri-istrinya. Kalau tanya yang di luar rumah, jawabannya sama. Orang yang sedang berada di luar rumah aja. Tapi sekarang bagaimana kalau dalam rumah? Bagaimana akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam? Maka jawab oleh Aisyah dan yang lainnya, yang masyhur hadisnya Aisyah, kata beliau radhiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin, "Kan khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an." Dahulu akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an jalan. Artinya apa? Akhlaknya beliau kalau ingin tahu ya kamu baca Qur'an, itu akhlaknya beliau. Apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, itu akhlaknya beliau. Ya. Beliau laksanakan apa yang beliau ketahui dari Al-Quran. Apa yang dilarang dalam Al-Quran, itu pula yang beliau tinggalkan. Sehingga sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, petuah dan wejangan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mengamalkannya sebagai bentuk aplikasi dari Al-Quran yang beliau pelajari, ya, dari Jibril alaihi salam dan yang beliau ajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Barakallahu fikum. Hadirin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Ternyata untuk menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang terbaik itu harus terpenuhi sekian sisinya. Sekian sisinya. Tidak semata-mata seseorang itu menampakkan di hadapan khalayak umum akhlak yang terpuji, ya adab yang baik, sopan santun, ya budi pekerti. Tapi di rumahnya, entah istrinya sama siapa, dia nggak mau tahu. Ya, mau pergi sama laki-laki lain, boncengan, naik motor, wala apa, nggak mau tahu dia. Anaknya entah pergi kemana juga tidak mau tahu. Barakallahu fikum. Ini bukan akhlaknya Al-Quran. Bukan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang berusaha untuk menggabungkan ini semuanya. Berusaha ya. Ya, ingat kalimat berusaha. Namanya berusaha itu belum tentu apa hasilnya maksimal, tapi dia sudah berusaha. Barakallahu fiikum. Dia sudah berusaha untuk menggabungkan semua kebaikan ini. Falahu an-ni'mah. Maka bagi dia nikmat yang besar. dan dia punya bekal untuk menjadi orang yang terbaik, punya bekal untuk menjadi orang yang terbaik. Barakallahu fiikum. Ada tiga hadis tadi kita sebutkan. Yang awalnya khairukum, ya kan? Ya, hadis yang pertama saya ulangi lagi. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Hadis yang pertama ya. Hadis yang kedua, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an serta mengajarkannya. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, khairukum, khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang baik hubungannya bersama keluarganya. Barakallahu fiikum. Ya, yang pertama umur panjang, yang kedua mempelajari Al-Quran, yang ketiga hubungan baik bersama keluarga. Barakallahu fiikum. Nah, kalau kita gabungkan, orang terbaik di antara kalian itu sudah diberi umur panjang, rajin belajar, terus dia amalkan dalam rumah tangganya. Kenapa yang disebutkan dalam rumah tangga? Kalau dalam rumah tangga dia sudah jempolan, jangan tanya kalau di luar rumah. Paham ya? Kalau dalam rumah tangga, tempat yang rahasia, tertutup oleh tembok rumahnya. Kalau tembok. Ya. Tertutup oleh dinding rumahnya. Gak ada yang tahu kecuali ya anak istrinya. Itu sudah luar biasa. Bagaimana kalau di luar? Oh, di rumahnya aja luar biasa. Ketika terjaga rahasianya, bagaimana ia menjaga qiyamul lail, bagaimana ia berpuasa, ya. Puasa itu kan amalan rahasia, orang enggak tahu. Kecuali puasa Ramadan. Barakallahu fiik. Tapi ketika selepas bulan Ramadan, lalu ia membiasakan diri dengan puasa, siapa yang tahu? Barakallahu fiik. Ketika ada orang menawari minuman, minum. Ya, dia berusaha menyembunyikan puasanya. Matur nuwun, makasih. Ya, maka di rumah aja. Dan seterusnya. Barakallahu fiikum. Sampai dia terpaksa harus menyebutkan kalau dia sedang puasa. Orang pun menghormati. Barakallahu fiikum. Jangan tahu. Berbeda dengan salat jamaah. Yang memang wajib bagi seorang laki-laki untuk salat berjamaah ke masjid. Memang terlihat ada pun kuasa ini amalun sir, awan rahasia seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam sebagian, disebutkan sebagian salaf oleh Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, dahulu ada seorang pemuda, dia berpuasa, artinya sering berpuasa selama 40 tahun. Itu tidak ada seorang pun yang mengetahui kalau dia berpuasa. Tidak ada orang tahu kalau dia itu puasa. Barakallahu fiikum. Jadi selama waktu 40 tahun tidak ada orang tahu kalau dia itu sering berpuasa. Barakallahu fiikum. Tidak ada. Berusaha menyembunyikan, menyembunyikan. Disebutkan kalau dia di rumahnya, dia bilang tadi saya sudah makan di pasar. Ketika dia sudah sampai di pasar, ya saya makan di rumah. Barakallahu fiikum. Artinya apa? Yang sedang dibahas adalah makan buka puasa sama sahurnya. Barakallahu fiikum. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka selepas bulan Ramadan ini kita sudah dididik dalam satu bulan pendidikan, ya, diklat. Kita sudah didiklat dalam satu bulan, bulan Ramadan. dengan setiap amalan soleh. Maka sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, ya, itu akan lebih mudah untuk melanjutkan. Jangan disia-siakan. Terbiasa puasa sebulan kok. Untuk puasa lagi mestinya apa? Mudah, bukan satu hal yang sulit. Kita sudah dididik untuk qiyamul lail berupa salat tarawih. Maka tentunya selepas bulan Ramadan itu bukan hal yang sulit untuk kita mengamalkannya. Dan seterusnya, menjaga lisan, tangan, ya, tidak menggolimi orang lain, berusaha untuk berbuat baik kepada istri dan anak-anaknya, kepada tetangga, ingat tetangga. Nabi alaihi salatu wasalam beliau mengatakan, "Mazala Jibril awsani bil jar." Jibril itu senantiasa, sering sekali menasihati saya tentang haknya tetangga. Berbuat baik kepada tetangga. Penting itu kalimat tetangga itu. Hatta dhanantu annahu sayuwarrisu. Sampai saya itu menyangka tetangga itu akan mewarisi. Ya, waris mewarisi. Seakan-akan tetangga itu ada hak warisan. Seakan-akan, meskipun enggak punya, seakan-akan. Kenapa? Karena seringnya Jibril menasihati saya, mewasiatkan kepada saya, berbuat baik kepada tetangga. Penting itu ya. Ingat, akhlaknya salafiyin itu diantara yang sering dibimbingkan oleh salafus saleh, itu adalah berbuat baik kepada tetangga. Ya, musliman kana aw kafiran, entah tetangga itu muslim ataupun kafir. Tetanggamu itu seorang muslim ataukah Nasara, ataukah Yahudi, dia punya hak atasmu sebagai tetangga. Zatarahu ahlul ilmi, disebutkan oleh ahlul ilmi, ya, yang tadi disebutkan Syekh Muhammad bin Salam Al-Taymin dalam syarahnya Riyadhus Shalihin, di antara hak tetangga yang terkait dengan tetangga yang kafir. Barakallahu fiikum. Yang kita diam, namun kita Nasara ataukah Yahudi, apabila engkau punya tetangga, dia masih ada hubungan kekerabatan, dia juga seorang muslim, maka dirinya memiliki tiga hak atasmu. Hak yang pertama adalah hak sebagai seorang muslim. Hak yang kedua adalah sebagai kerabat. Hak yang ketiga adalah sebagai tetangga. Punya tiga hak dalam mati-mati ini. Ya, barakallahu fiik. Jangan menyakiti tetangga yang sampai punya tiga hak ini, luar biasa. Yang buang sampah di depan rumahnya, bikin becek depan rumahnya, bikin berisik ganggu tetangga, ya, menyakiti anaknya atau menyakiti orang tuanya. Apa semisal itu? Hati-hati. Barakallahu fiik. Hadza zulmun 'adzim fi qadri man yanfa'. Jenis tetangga yang kedua, apabila tetangga itu seorang muslim tapi bukan kerabat ini. Tapi bukan kerabat, orang lain. Maka dia punya dua hak. Hak yang pertama sebagai seorang muslim. Hak yang kedua sebagai panjang jangan macam-macam. Barakallahu fiikum. Ya, jangan macam-macam. Dia punya hak untuk kamu ucapkan salam, ya, atau tegur sapa. Barakallahu fiikum, berbuat baik kepadanya dan yang semisal itu. Yang ketiga, jadi tetangga yang dia itu bukan seorang muslim, bukan juga kerabatmu. Dia orang kafir. Maka dia punya satu hak. Hak bagi seorang tetangga. Barakallahu fiikum. Hak sebagai seorang tetangga. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam, sebagian disebutkan dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu taala menyebutkan tentang khalilnya sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar, ya, sebagian hadis yang lain, hadis Ibnu Umar misal datang ke rumahnya, keluarganya sedang masak. Barakallahu fiikum, diingatkan, ya, tetangga kita yang Yahudi, apakah telah diberikan bagian? Ya, tetangga orang Yahudi. Barakallahu fiikum. Sedangkan keluarganya sedang masak enak, sudah dapat bagiannya dulu. Nah, saling memberikan hadiah. Nah, sahabi, barakallahu fiikum. Ini dianjurkan. Ini dianjurkan. Meskipun, ya, meskipun orang kafir tadi, tetangga kita yang kafir, bukan berarti dia juga memiliki hak sebagaimana layaknya muslim yang lain. Berbuat baik dengan batasan-batasannya. Tidak ia menggoliminya, tidak ia menyakitinya. Dan berusaha ia berbuat baik kepadanya. Barakallahu fiikum. Adapun hal-hal yang dilarang, ya tetap dilarang. Ya tetap gak boleh. Masalah misalnya dia merayakan hari rayanya, maka seorang muslim diharamkan mengikuti perayaan hari rayanya orang kafir. Atau berbasa-basi dengannya dalam urusan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kaitan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dilarang. Tapi kalau dalam masalah dunia, silahkan. Ya, ngobrolkan masalah pertanian. Ya, ngobrol berdua asik sama tetangga, orang Nasrani. Ngobrolkan pertanian, seru sampai 2 jam ngobrol. Silahkan. Barakallahu fiikum. Ya, mungkin dia sedang butuh, apa namanya, masukan-masukan ini, tanaman saya gini. Oh, cara tanamnya bukan begitu, salah. Ini masalah, silahkan. Ngobrolkan masalah teknik, bengkel, atau kerjaan, apa yang misalnya, silahkan. Ya. Tapi dilarang untuk ngobrolkan permasalahan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau membicarakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, fahadha ma'murun bihi. Ini diperintahkan. Ya. Bagus. Apalagi jika dia ridho, senang mendengarnya. Bagus. Tapi kalau ibadah kepada selain Allah nggak boleh. Ya. Minggu pagi misalnya, pagi, kelihatan sudah dandan bagus. Basa-basi masalah berangkat ke gereja nggak boleh. Ya. Oh, berangkat ke gereja lah ya. Oh, saya antar. Nggak boleh. Barakallahu fiik. Tidak diperbolehkan. Monggo Pak. Nggih. Matur nuwun atas waktunya. Sami-sami, Allah baik. Adapun misalnya yang lain, basa-basi terkait dengan hari rayanya, pulang dari pasar dia bawa pohon-pohonan Natal dengan beragam hiasannya. Yang besar bagi kita tanya, belinya berapa Pak? Berapa harga pohon Natalnya? Halalah ya jus. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ini lisanul halnya, apa namanya, bahasa tubuhnya, ka'annahu yardha bima fa'al, seakan-akan dia ridho dengan apa yang dilakukan olehnya. Iya gak? Seakan-akan dia ridho. Oh, gak apa-apa. Maksudnya itu gak apa-apa. Beli pohon natal saya gak ngelarang. Mau saya tanya harganya kok. Barakallahu fiik. Iya gak? Baik. Dia pergi ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan Allah Azza wa Jalla. Bahasa basi asik. Seakan-akan dia ridho. Kalau tetangga ini berangkat ke gereja. Sedangkan ini menyalahi ayat yang kita ketahui. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallaha wa rasulahu." Engkau tidak akan dapatkan satu kaum yang kaum tersebut dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka berkasih sayang ya bersama orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, entah mereka itu bapaknya sendiri atau anak-anaknya sendiri atau saudara-saudaranya sendiri atau karib kerabatnya dia sendiri. Enggak ada. Orang kamu itu sekarang sedang memperjuangkan kalimat tauhid, sedang mengamalkan dan mendakwahkan ibadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kamu berbasa-basi dalam permasalahan kesyirikan dan kekufuran. Ya, itu namanya punya mawaddah. Dilarang kita. Jangan. Barakallahu fiikum. Kalau masalah dunia enggak ada. Tapi kalau masalah ibadah kepada selain Allah, la, tidak sama sekali. Barakallahu fiikum. Sehingga mana berbuat baik kepada tetangga itu pun ya, ada batasan-batasannya. Ketika dia adalah orang kafir. Barakallahu fiikum. Ahibati fillah azani Allah iyyakum. Waktu sudah menunjukkan pukul 11. Tadi mukadimahnya. Kebiasaan buruk mukadimah kepanjangan. Saya minum dulu lah. Biar gak kepanjangan. Bagian tempat lu mukadimah sampai selesai waktunya baru mukadimah ini. Kadang-kadang begitu. Masya Allah. Nah, ini hadirin paling jauh dari mana yang datang? Hah? Silakan. Mas Nawan Bumbung. Hah? Koroya, oh. Koroya Selatan atau Koroya Utara? Ujur. Baik, akhirat itu lazim Allah iyakum. Saya sedikit membacakan dari nukilan yang saya ambil dari kitab Al-Ubudiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, karena kita sedang membahas apa judulnya, menggapai ketenangan jiwa. Oh, itu. Wah, menggapai ketenangan hidup. Gimana itu caranya? Ketenangan hidup. Menggapai, menggapai itu berarti cita-cita ya, berusaha untuk mendapatkan ketenangan itu al-itminan, hidup maksudnya hayatul dunia ya, kehidupan dunia. Kalau kehidupan akhirat jangan tanya, Barakallahu fiik. Kehidupan dunia. Piye carane urip ning donya itu bisa tenang. Gitu ya? Barakallahu fiik. Jujur ya saya katakan. Untuk tenang itu sulit. Iya. Semakin seseorang itu dia tinggi imannya. Tinggi imannya. Barakallahu fiik. Nah, maka semakin gelisah. Iya. Semakin bagus amalan seseorang, dia semakin gelisah. Kata Syekhana Rabi bin Hadi al-Mawqali hafizullah ta'ala, bagaimana seorang itu bisa tenang, bisa merasa tenang seperti tidak ada kejadian apa-apa maksudnya. Jadi santai maksudnya, jadi hidupannya santai, tenang dalam keadaan dia itu melihat pada dirinya, pada keluarganya, pada anak-anaknya muslimin itu sekian banyak makar dan tipu daya mengelilinginya, sekian banyak tipu daya syaitan ya dari kalangan jin ataupun manusia itu meliputinya, bagaimana bisa tenang? Kata beliau, bagaimana seorang itu bisa merasa tenang untuk tidur? Ya, merasa tidur ya, tidur aja santai. Masya Allah, mau tidur jam berapa aja, santai ya. Mau tidur malam, pagi, siang, sore, ini gak ada apa-apa. Tenang aja hidup ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Sedangkan fitnah itu meliputi dirinya, keluarganya, dan muslimin. Seseorang hatinya harus senantiasa berusaha untuk terjaga. Sehingga ia harus rela mengorbankan waktu, kesempatan, dan umurnya untuk membentengi mereka. Barakallahu fiik. Kita melihat makarnya, tipu daya, permusuhan dari syaitan yang berusaha memecah belah orang-orang yang beriman, yang berusaha menyeret mereka ke dalam neraka jahanam. Mau tenang gimana? Barakallahu fiik, gelisah. Yang dengan kegelisahan tadi lalu mendorong dia, mau tidak mau sudah, dengan kegelisahan tadi, mendorong dia untuk kemudian beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk dia menuntut ilmu din, ilmu agama sebaik-baiknya. Untuk dia menulis, kalau dia mampu menulis. Untuk dia berbicara, kalau dia mampu berbicara. Demi membentengi muslimin dari segala macam fitnah dan tipu daya. Sehingga kalau semakin tinggi imannya, ilmunya, amalan salehnya, semakin gelisah gitu. Ya. Namun kegelisahan tadi karena sebab kecintaan kepada Allah, karena keimanan yang kuat dan ketakwaannya, lalu mendorong dia untuk beramal dengan amalan saleh. Hampir-hampir dunia itu tidak lagi dia pikirkan. Wadunya ka'tilai, dan dunia itu yang datang kepada dia. Kenapa? Sudah tidak sempat lagi. Malam hari, pagi hari, siang, seakan-akan waktu itu kalau bisa dibeli, dia beli. Seandainya waktu yang ada pada sekian banyak manusia yang disia-siakan, itu andai kata bisa dipindahkan, ingin rasanya dipindahkan kepadanya. Barakallahu fikum. Ya, jadi bagi dia seolah-olah 24 jam itu waktu yang kurang untuk dia berbakti, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan berusaha untuk menyampaikan kebaikan kepada mukminin. Baik. Nah, sehingga kalau kita bicarakan ketenangan hidup, itu ada banyak sisinya. Mau tenang ini gimana? Baik. Satu hal sebagai contoh. Konkret di lapangan. Ini konkret di lapangannya ya. Betapa seringnya dan banyaknya kita melihat keluarga-keluarga. Kan paling enak nyentuhkan kan satu lingkup keluarga ya. Konkret dalam kehidupan keluarga. Suami, istri, orang kafir. Ya. Itu kita lihat kelihatan hidupnya itu tenang. Tenteram, nyaman. Ya, penuh senyum dan tawa. Suami, istri, dan anak-anak. Kita lihat kok kayaknya orang kafir itu. Hidupnya kayak milik mereka semuanya gitu. Barakallahu fiikum. Nggak pernah ribut. Jarang bertengkar. Barakallahu fiikum. Saling memahami, saling mengerti. Kok sepertinya nggak ada masalah. Orang kafir. Barakallahu fiikum. Baik, sekarang kita lihat keluarga yang lain. Baik, keluarga seorang muslim, ya, seorang salafi, satu keluarga salafi. Barakallahu fiikum, kita lihat kok sepertinya yang berbeda dengan yang itu. Dari sisi apa? Dari sisi, wah ini sukanya nunjuk-nunjuk sana ini. Jangan, tidak boleh. Kau mau kemana? Kok kelihatannya gimana gitu? Barakallahu fiikum. Nah, sekarang kita buka. Bagaimana hidupnya dia tidak tenang? Nah, yang orang kafir tadi. Ketika dia sudah hilang kecemburuannya kepada kebaikan. Tidak ada cemburu-cemburunya. Dengan peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla ataupun selain Allah Azza wa Jalla. Kita katakan wajar. Kenapa? Karena masing-masing sudah mengikuti hawa nafsunya. Yang dibutuhkan apa coba? Ya, mau istrinya pakaiannya enggak karu-karuan, senyum aja. Ya. Oke-oke aja. Mengingat, kamu tampilannya bagus nih dilihat orang-orang. Yang perempuan ya tambah senang dikituin sama suaminya. Suaminya aja enggak ada masalah. Ya. Pak, pamit dulu Pak ya. Sama teman kantor. Kemana? Ke Waduk Sempor. Ya, teman kantornya laki-laki. Ya, hati-hati Mas ya. Jangan lupa oleh-olehnya. Ya, bertengkar. Kenapa? Enggak ada kecemburuan. Barakallahu fiikum. Anaknya juga demikian, ya pulang tengah malam, ya dan seterusnya boleh oleh sudah capek lah tidur dulu dan seterusnya. Sebaliknya, ketika laki-lakinya, suaminya itu entah jalan sama perempuan lain, bercanda seperti nggak ada masalah, ya kelihatan hidupnya itu harmonis tanda kutip harmonis. Barakallah, jangan bertengkar. Baik. Kenapa? Sudah hilang itu kecemburuan kepada Allah Azza wa Jalla ataupun kepada orang yang seharusnya ia jaga kecemburuannya. Syaitan itu meninggalkannya. Sudah tidak butuh lagi untuk digoda. Bahkan didorong untuk dia bisa menggoda orang lain. Gitu. Nah, oleh karena yang disebutkan ahli ilmi, kenapa orang kafir ketika beribadah kepada Allah atau beribadah kepada selain Allah maaf. Ketika beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia bisa tunduk, khusyuk, tenang, meneteskan air mata. Ya. Dia tidak terpikir ke hal-hal yang lain, sibuk dengan ibadahnya kepada selain Allah. Kata Ibn Taymiyyah rahimahullah, li'anna syaitan, dikarenakan syaitan sudah tidak butuh lagi kepadanya. Ini cari sudah dapat. Kali coba orang sholat. Ya. Pas sholat baru mulai takbir Allahu Akbar. Tuhan dan wali. Itu neraka dari Allah. Seharusnya bisa taruh sini. Iya, tadi pas berangkat dari rumah. Ini sambil alhamdulillah rabbil alamin ini dalam hatinya kan. Dirisannya. Barakallah. Barakallah itu. Sampai enggak sadar, tiba-tiba sudah amin dia. Pikiran sudah kemana-mana. Tuh, nanti habis sholat. Kalau tangan kita asyik, bayar. Iya. Nah, habis utang langsung lompat lagi. Aku belum makan, saya lapar ini. Belum selesai bahan semakan dalam hatinya, ganti lagi. Tuh, tadi handuk saya, jatuh aja yang tak ambil. Ganti lagi. Dalam perang sampai selesai. Syaitan, ya tidak. Syaitan datang kepadanya mengganggu khusyuk ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Nah, sekarang dalam sebuah rumah tangga tadi, kita kembali ke yang bahkan sebelumnya. Rumah tangga orang kafir, hilang kecemburuannya. Mau istrinya berbuat apa, suaminya berbuat apa, anaknya berbuat apa, yang penting saling memahami, saling mengerti, selesai. Tertawa. Ya, ayo kita bareng-bareng setel musik, mau jenis apa. Ya, berjoget ria bersama. Dan seterusnya. Kalau keluarga salafin, oh, barakallahu fikum. Nah, besar kecemburuannya karena Allah Azza wa Jalla. Anaknya pulang-pulang bawa uang 5.000. Dari mana kamu dapat uang 5.000? Sudah khawatir bapaknya ini. Ini dari mana ini? Dia berusaha bertanya sama anaknya. Dapat uang dari mana, Re? Tadi dikasih bapak-bapak. Siapa bapak-bapaknya? Takut-takut ya kan? Kecemburuan seorang ayah. Gak ingin anaknya jadi seorang pencuri. Ini uang dari mana? Harus dilihat. Siapa yang ngasih? Barakallahu fiik. Ya. Ditanya, oh Om Anu. Ayo kamu kasih jalo apa dikasih? Dikasih hobi, enggak jalo kok. Enggak boleh lo kalau jalo. Kalau minta-minta enggak boleh lo. Iya, enggak minta-minta kok, saya dikasih. Ada kecemburuan. Barakallahu fiik. Nah, istrinya. Iya, mau keluar rumah. Barakallahu fiik. Jalan kaki pakai hijabnya. Nah, mau kemana? Saya. Panggilnya saya. Iyalah. Mau kemana, Ren? Tanya, ini butuh tahu istrinya itu mau kemana. Barakallahu fiik. Oh, mau ke rumahnya Ummu Sulaim. Ya, jangan lama-lama. Kalau ngobrol jangan kemana-mana. Iya, Bi. Barakallahu fiik. Ada kecemburuan. Barakallahu fiik. Sudah azan. Azan sudah terdengar. Azan sudah terdengar. Istrinya masih tidur. Wala anaknya masih tidur. Barakallahu fiik. Bangun kan? Aduh bangun. Sudah azan. Untuk dulu dan sebagainya. Nah. Ya, melihat sesuatu yang harus dia ingkari dengan keras. Dia ingkari. Dan seterusnya. Al-amru bil ma'ruf. Wan-nahyu 'anil munkar. Hidup dalam sebuah keluarga yang islami. Keluarga yang sadari. Barakallahu fiik. Nah. Ketika sudah tingkatannya fatal ini, istrinya misalnya, ya, mau ngayalin teman tau, sudah dikasih tahu dalam hal yang fatal, barakallahu fiikum. Nah, dinasihati juga masih hayat, diajar, ada ya, barakallahu fiikum. Enggak diajar tidur bareng, saya, ya, enggak diajar tidur bareng. Dan istri itu sangat tersiksa kalau sampai dijotak suaminya itu, ya sampai nggak mau tidur di sampingnya itu istri sangat tersiksa. Ya, kalau disebabkan karena marah ya, bukan karena sebab nginep di rumah orang lain. Ya, kan kadang ada apa namanya, ada hajah, ada keperluan, pamit sama istrinya. Ini saya harus nginep di rumah yang pulang ya nggak apa-apa. Tapi ini nggak tidur bersamanya karena sedang marah, itu istri sangat tersiksa. Barakallahu fiik. Ada nazariannya begitu. Nah, ya, ketika didapatkan nuzul pembangkangan dari seorang istri. Barakallahu fa'iduhunna. Ya, diberikan mau'izah Nah, kalau mati ngeyel, buah juruhunnya bin wawaji. Wadribuhun. Ya, tahapan yang berikutnya bahkan bisa dia memukulnya. Biwari wajihin namanya, bukan di wajahnya. Ya, wadar biwari mubarri. Dan bukan pukulan yang menyakiti, bukan nyiksa. Ya, tapi didikan. Sampai tingkatan yang maksimal sudah tidak ada lagi di atasnya. Sudah ini terpaksa ini. Adalah talak. Ya, ditolak, dicerai. Sudah maksimal, sudah tidak ada jalan lain. Barakallahu fikum. Nah, ini maksimal ya, tidak ada jalan lain ya. Barakallahu fikum. Jangan terus bergambang-gambangan, cerai. Kamu saya cerai, kenapa? Bikin sambal enggak pedes. Ya Allah, masalah sambal dicerai piye? Barakallahu fikum. Masalah sambal. Hanya masalah sapi. Ya. Kenapa sapinya? Bertengkar. Jadi memilih kandang sapinya ini mau dibuat di depan rumah, di samping rumah, apa di belakang rumah. Suaminya bilang buat kandang sapinya di samping aja. Jangan di belakang. Ribut, bertengkar kan. Ya, kan enggak menghargai saya dan seterusnya marah kan. Ya, ini sudah dicerai. Ya, satu kesempatan lain ribut lagi masalah kandang sapi kan. Talak dua kali, sampai sudah talak bain, cerai, istrinya pulang ke rumah orang tuanya. Ditanya sama orang tuanya, kalian itu kenapa tiba-tiba sudah cerai? Ya, ribut. Masalah apa? Masalah kandang. Ya Allah. Masalah kandang sapi loh. Nah, sapinya mana? Belum dibeli. Ribut masalah kandang sapi aja belum ada. Nah, ini disebutkan pernah ada kejadian seperti itu di sana. Baik, iya mana-mana. Allah Musa'an. Ahibat Allah, jani Allah, iyakum. Sehingga untuk kita menceritakan ketenangan hidup. Ya, itu hakikatnya kembali kepada al-iman. Kepada taqwa. Ketenangan hidup seorang mukmin itu bukan semata-mata dia merasa nyaman dan tentram dengan kehidupan dunia. Jadi kalau kita bahas menggapai ketenangan hidup, jangan yang dibayangkan langsung tenang hidupnya itu rumah, istri, anak-anak, nyaman. Kan gitu ya? Yang dicari apa lagi coba? Orang yang dicari kan punya duit, punya rumah, punya istri dan anak-anak. Ya. Kalau sudah dapat itu selesai sudah. Barakallahu fiik. Nah. Ya, sudah dianggap tenang insyaallah. Ya, yang masih bujang-bujang mikirnya kapan punya istri supaya saya tenang. Baik, dipikir kalau sudah punya istri tenang begitu. Ya, belum tentu. Ya. Ada yang pokoknya nyari duit banyak-banyak. Nanti kalau sudah punya duit banyak lah, ya tenang hidupnya. Tenang hidupnya kalau punya duit banyak. Apa dipikir kalau punya duit juga tenang hidupnya? Barakallahu fiik. Tenang yang seperti apa yang kita cari? Barakallahu fiik. Adapun kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini tidak ada yang bisa menenangkan. Harta itu bukan sumber ketenangan. Barakallahu fiikum. Itu bukan menenangkan. Ya. Pernah mendapatkan satu ayat atau hadis menyebutkan kalau apa namanya harta itu adalah sumber ketenangan. Hah? Jadi carilah duit yang banyak maka hidup makan tenang, nyaman, tenteram. Atau sebaliknya, Allah dan Rasulnya menyebut dunia itu ada sebagai fitnah. Ya, sebagai fitnah man. Barakallahu fiik. Justru sebaliknya. Ya kan? Sebagai fitnah. Bahkan riwayat Bukhari dan yang lain. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan ad-dunya mal'unatun. Bahkan dunia itu dilaknat. بارك الله فيك. نعم. Dan yang ada di dalamnya illa zikrullah, kecuali zikrullah. Dan orang yang mengajarkan manusia dengan kebaikan, manusia yang mengajarkan manusia dengan kebaikan, demikianlah zikrullah. Jadi amal perbuatan dan orangnya yang melakukan kebaikan tadi, itu yang tidak terlaknat. Ahibatuna fillah jazakumullah iyyakum. Maka ketika kita membicarakan ketenangan hidup, tidak bisa lepas dari al-iman wal amal as-salih. Disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, فمعلوم أن الناس يتفاضلون في هذا الباب تفاضلا عظيما. Dan telah diketahui bahwa manusia itu bertingkat-tingkat dalam permasalahan iman. Berarti ketenangan hidupnya juga bertingkat-tingkat. Ya, sama-sama mukminin, tapi tingkat ketenangan hidup ini macam-macam. Barakallahu fiik. Ya. Ada orang hidupnya itu gelisah. Tapi gelisahnya itu karena masalah dunia. Barakallahu fiik. Nah, gelisahnya masalah dunia, masih masalah dunia gelisahnya. Adapun semakin bertambah tinggi iman dan takwa seseorang, gelisahnya juga bertambah. Tapi bukan masalah dunia. Barakallahu fiikum. Nah, bukan masalah dunia. Tapi masalah din. Fahahumul ulama. Itulah para ulama yang kita tadi sebutkan di awal. Awalnya tadi. Barakallahu fiikum. Maka macam-macam. Ketika kebanyakan orang itu sibuk, apa namanya, dengan kegelisahan urusan dunianya, pekerjaan, makan, keluarga, kedudukan, dan yang misalnya uang, sibuk gelisah dengan kehidupan dia pribadi, memikirkan dirinya sendiri, namun di belahan tempat yang lain sebagian orang sedang sibuk memikirkan orang-orang tadi. Bagaimana dia bisa mengajarkan kepada manusia untuk kembali kepada Allah? Bagaimana dia bisa membimbing manusia, mengarahkan mereka untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia sibuk dengan urusan-urusan agama manusia dan sedikit waktu itu bagi dia yang dia luangkan untuk keperluan pribadi. Barakallahu fiikum. Fahahumul ulama. Mereka lah para ulama. Ya. Wa man saraka maslakahum. Dan orang yang menempuh jalannya para ulama. Barakallahu fiikum. Nah, sehingga mereka luangkan waktu belajar, mengajar, beramal, belajar, mengajar, beramal. Ya. Yang orang-orang lain bekerja, belajar, bekerja, belajar. Alhamdulillah. Nah, masing-masing punya sisi-sisi kegelisahan. Barakallahu fiik. Baik. Bertingkat-tingkat. Walihada. ولهذا كانت إلهية الرب لهم فيها عموم وخصوص. Oleh karenanya sifat ilahiyahnya Allah Subhanahu wa taala bagi mereka itu menjadi umum dan khusus. Kenapa? Karena mereka pun terbagi, manusia ini terbagi menjadi umum dan khusus. Jadi manusianya sendiri itu juga terbagi-bagi. Maka ilahiyahnya Allah Subhanahu wa taala itu pun Allah bagi-bagi untuk jatahnya masing-masing. Barakallahu fiikum. Nah, siapa yang paling dirahmati Allah Azza wa Jalla? Siapa yang paling mencintai Allah Azza wa Jalla? Itu kan Allah bagi-bagi. Ya. Siapa yang senantiasa selalu dia mendapatkan cobaan? Dan siapa yang tidak? Allah yang maha mengetahui. Dan Allah yang maha adil. Dan Allah yang maha hakim, maha bijaksana. Dengan semua apa yang Allah putuskan. Barakallahu fiik. Baik. Sehingga kita lihat, masya Allah, betapa banyaknya orang-orang yang tinggi iman dan takwanya itu Allah zalimkan termasuk fuqara, orang fakir, wal matakin, orang-orang miskin. Ya. Bahkan Nabiuna alaihi salatu wassalam, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tergolong masyakin, orang miskin. Tergolong orang miskin. Seorang Nabi. Ya. Barakallahu fikum. Seorang Nabi. Sampai beliau pernah menyatakan di hadapan para sahabat, Ridwanullah alaihim ajma'in, kalau kalian mau, ya, bisa aku itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk memberikan kepada kalian gunung-gunung emas. Mudah. Ya. Untuk dikabulkan Allah. Minta semua isi dari perhiasan dunia ini. Gampang begini. Kalau mau. Tapi bukan itu yang dicari. Bahkan itu yang dikhawatirkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang paling dikhawatirkan beliau kepada para sahabatnya dan kepada seluruh muslimin. Antum sata alaikum dunia. Jika dunia itu dilapangkan kepada kalian. Fatanafasuha kama tatanafasuha. Maka kemudian kalian berusaha menggalinya, menggapainya. Bagaimana orang-orang dahulu sebelum kalian mereka mencari-cari. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Lalu kemudian dunia ini membinasakan kalian. Sebagaimana dunia dahulu telah membinasakan mereka. Barakallahu. Justru itu yang dikhawatirkan. Ketika dunia itu mulai dibuka, dilapangkan oleh kalian. Ya. Faluzum taqwa. Maka selalu menghadirkan takwa dalam jiwa seorang hamba itu harus. Barakallahu fiikum. Ingat kisahnya orang Quraisy ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam masih dalam perlindungan sang paman Abu Thalib. Datang ya orang-orang Quraisy jahiliyahnya, orang-orang Quraisy kafirnya datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Kalau pakai bahasa kita ya, kamu itu mau apa? Kalau kamu ingin menjadi raja, jadi selama ini dakwah itu ternyata pengen jadi rojo, cuma jadi raja aja. Kalau kamu ingin jadi raja, kami bisa bersepakat semuanya. Kami kumpul semuanya. Kamu menjadi raja kami. Kalau pengen jadi raja. Jadi malik. Kalau pengen jadi raja. Bisa. Sedangkan kalau orang Quraisy sudah mengangkat seorang jadi raja, ya akan diakui di pelosok jazirah Arab. Kalau kamu ingin harta, kami akan kumpulkan harta-harta terbaik dari seluruh jazirah Arab ini. Lalu kami kumpulkan untuk kamu. Sehingga engkau menjadi orang yang terkaya di tanah Arab ini. Kalau pengen uang. Pengen jadi orang kaya. Ternyata selama ini nyari pengkut. Cuma pengen duit. Masalahnya duit itu gampang. Kalau kamu ingin istri-istri yang cantik, kami akan telusuri semua gadis-gadis yang ada di jazirah Arab ini. Kumpulkan wanita-wanita tetap cantik untuk kamu. Apalagi dunia yang dicari hanya itu kan? Kedudukan, harta, sama wanita. Mau apa lagi coba? Barakallahu fiikum. Sudah punya kedudukan, punya harta, wanita. Artinya, kalau tiga-tiganya kau minta pun kami siap. Gitu loh. Pengen jadi raja yang terkaya, punya istri-istri tadi, gampang. Bisa. Kami saja. Dengan syarat, kamu berhenti dari dakwahmu itu. Barakallahu. Berhenti sudah. Gak usah kamu mengajak-ajak untuk beribadah kepada selain kepada Allah Azza wa Jalla. Semata. Belum caci maki Tuhan-Tuhan yang mereka pertuhankan selain Allah Azza wa Jalla. Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab dengan tenang, santai. Barakallahu fiikum. Nah, ya, peganglah harta-harta kalian. Saya enggak butuh itu semua ya. Peganglah harta-harta kalian. Nah, yang aku inginkan dari kalian itu hanya bersaksi tidak ada ilah yang hak kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Beribadah hanya kepada-Nya. Enggak mau ngambil uang kamu itu enggak. Apalagi ngambil anak kamu. Enggak. Iya. Mau ngambil kekuasaanmu enggak. Yang mau jadi apa namanya terkaya, memang kamu orang kaya diberikan kelebihan, ya silahkan. Saya beribadah kepada Allah. Barakallahu fiik. Maka semuanya beliau tolak. Saya. Ya. Sampai kelanjutan kisahnya karena demikian sudah kehabisan bahan untuk menghentikan dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai mereka pun menempuh cara yang konyol begini. Ya, cara yang konyol. Bagaimana itu? Jadi ceritanya mereka datang menemui Abu Thalib. Sambil membawa seorang pemuda. Seorang pemuda yang gagah. Yang dipilihkan pemuda yang tampangnya kelihatan terkeren. Barakallahu fiik. Minta kepada Abu Thalib. Ini cara yang konyol, betul-betul konyol ini. Sampai kita berpikirin kok bisa gitu loh. Demikian habis kehabisan bahan mereka. Bahas seorang pemuda, namanya Abu Thalib. Ya Abu Thalib. Ya. Ini secara singkat kisahnya. Kalau engkau bisa memerintahkan keponakan berhenti dari dakwahnya. Ya. Kami bahkan siap untuk memberikan hadiah kepadamu. Ya. Seorang pemuda ini kami berikan untuk kamu. Seorang pemuda akan kami hadiahkan kepadamu. Barakallahu fiik. Nah, Abu Thalib kaget ya. Nah, ini orang bodoh sekali gitu ya. Ya. Kata Abu Thalib, ya, kalian berbuat hal ini, kalian bawa anak kalian kepada saya untuk saya pelihara, lalu kalian hendak mengambil anak saya untuk kalian bunuh. Tanya, dipuker anakmu sini tak kasih anaknya, anaknya uang kan melihara, disuruh melihara, disuruh ngasih makan. Anaknya sendiri mau dibunuh. Barakallahu fiik. Nah, ini kan konyol sekali ya. Konyol sekali. Wallah, kehabisan cara. بارك الله فيكم. نعم. Segala cara mereka telah tempuh dan habis semuanya caranya. Sampai cara yang terkenal. Ahibatuna filazani Allah iyakum. Ya, beliau membahasakan ya Rasulullah alaihi salatu wasalam ibnu anaknya meskipun bukan anaknya tapi kemenangan. Barakallahu fi. Ahibatuna filazani Allah iyakum. Sehingga ketika kita membahas tentang ketenangan hidup, kalau kita selalu mengaitkan dengan harta, ini jauh panggang dari api. Barakallahu fiikum. Suatu yang tidak ada kaitannya. Ya, bahkan sebaliknya. Ketenangan hidup itu engkau akan dapatkan dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan beriman kepadanya. Dengan beramal amalan saleh. Dengan tunduk dan taat hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, "Walihada kana syirku fi hadhihi al-ummah akhfa min dabibin namli." Sudah. Nanti kalau sudah mau waktu, mau waktu dikasih tulisannya. Bahwa kesyirikan di tengah umat ini itu lebih samar dibandingkan barakallahu fikum apa namanya jalannya semut min dabibin namli samar barakallahu fikum. Ini disebutkan dalam sebagian hadis, semut yang hitam berjalan di batu yang hitam sama sulit untuk membedakannya. Barakallahu fiikum. Ini kesyirikan di tengah umat ini. Sehingga tidak heran kalau kita dapatkan sebagian orang berbuat kesyirikan, tapi dia menganggapnya sebagai apa? Ibadah. Sebagai tauhid. Padahal hadza ainu syirki. Itu hakikat kesyirikannya yang sedang dia lakukan. Tapi dia menganggapnya sebagai apa? Tauhid. Menganggapnya sebagai peribadatan yang ikhlas hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal itulah kesyirikan. Dan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ta'isa 'abdu dirham. Ta'isa 'abdu dinar." Ya sungguh merugi seorang penyembah dirham, seorang penyembah dinar, Abdul Khamisah, seorang penyembah pakaian. Barakallahu fiik. Taisa wan takis. Dia rugi dan terbalik dia. Makhluk. Takas. Nah, kalau ini gelas ini, gelas ini normal. Kalau inta kasut balik, balik utah, sehingga apa namanya, barakallahu fikum, semua isinya terpaham. Terbalik. Nah, in utiya radiya wa in muni'a sahb. Kalau dia diberi, dia senang, ridha. Tapi kalau sudah tidak diberi, oh marah dia. Barakallahu fiikum. Marah. Tapi kalau dia dapat, itu senang, bahagia. Masya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Senang sekali. Tapi kalau dia sudah mendapatkan usaha, ya Allah, kenapa? Ya Allah. Ya, barakallahu fiikum. Dia mencaci maki dirinya, mencaci maki orang tuanya, mencaci maki takdir dan seterusnya. Barakallahu fiik. Nah, dan seterusnya. Marah. Fasamalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekhul Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang-orang ini sebagai abdud dirham, abdud dinar. Abdul Khamisah. Ya, penyembah dirham, dinar, pakaian. Barakallahu fiikum. Baik. Fala nal al-makruh wala khalas min al-makruh. Maka orang yang seperti ini, dia tidak mampu menggapai apa yang dia cari, tapi tidak juga mampu terlepas dari sesuatu yang dia benci. Kacau hidupnya sudah. Yang dicari dia dapat, yang enggak disukai enggak hilang-hilang. Pengen suci, orang suci-suci. Ya, barakallahu fiik. Suci, tapi juga enggak kaya. Pengen terlepas dari kemiskinan, ya miskin-miskin aja. Berangkat pagi, pulang petang, enggak kaya-kaya. Barakallahu fiik. Sudah berusaha mencari-cari, enggak dapat apa. Barakallahu fiik. Nah, itu dunia. Dunia itu bakhil. Dunia itu bakhil. Kapan kamu kejar, semakin lari dia. Barakallahu fiikum. Bakhil. Ya. Ini sifatkan sebagian ahli ilmi. Dunia itu bakhil. Kalau kamu kejar, berusaha. Pontang-panting, enggak karu-karuan sudah. Sampai enggak logis apa yang dilakukan itu. Barakallahu fiikum. Dilihat perkembangan 5-10 tahun, ya gitu-gitu aja. Barakallahu fiikum. Nah, tapi kita lihat ada sebagian orang yang santai aja. Nyantai, ya perlu balilin, adil, belajar, dan seterusnya. Masya Allah. Sering kan kita lihat ya. Barakallahu fiikum. Hidupnya tenang-tenang aja. Dari dulu mondok, nyantri. Ya. Waktu itu kayaknya masa... apa namanya, masa depannya suram. Kenapa kok suram? Nah, nyantri yang buka wiopo kalau nyantri itu. Padahal nyantri itu calon bon. Kalau orang sekolah itu berarti biasanya ya, terdidik untuk apa? Kerja, jadi karyawan, jadi pegawai. Kalau santri terdidik jadi apa? Jadi bos. Ya. Nanti nyari yang lulusan-lulusan tadi. Ya, betul pegawai. Nah, gitu. Barakallahu fiikum. Yang ini nyari. Enggak kaya-kaya. Yang ini santai aja dia mondok. Waktunya nikah juga sudah nikah duluan. Sudah punya anak. Kayaknya juga alhamdulillah sehari-hari masih bisa makan enak, kenyang. Besok juga masih makan lagi, juga enggak mati-mati. Barakallahu fiikum. Ya, ada satu kejadian unik sebetulnya. Jadi ada sebuah orang datang ke salah seorang ustaz. Ya kan? Dia ngeluhkan dirinya, kehidupannya. Padahal dia juga punya kendaraan bagus, masya Allah, dan seterusnya pekerjaan juga mapan. Nah, sudah pokoknya bagus lah. Ya, menurut orangnya. Dia ngeluhkan ustaz, tadi lu gini-gini masalah utang, dan seterusnya. Dia mengeluhkan keadaannya yang susah. Ya, kata ustaz ini menjawab, dia sebutkan masalah kurang. Ya wes, ya, mbak urip ning kene bareng-bareng, kita lapar bersama-sama. Ebaja lagi, mbak urip ning kene aja, hidup di sini aja, kita lapar bareng. Apa maksudnya? Nanti itu ngeluhkan lapar, emang yang lapar cuma dia. Barakallahu fiikum. Yang kita butuhkan itu bukan keluhan atau mengeluhkan laparnya. Tapi bagaimana ia bersyukur masih bisa menutup laparnya. Baik, ngeluhkan kok ke pondok. Emang ustaznya kaya? Enggak juga. Ya. Sudah sama-sama jadi kalau mau. Barakallah. Artinya ustaz ini ingin menggambarkan juga. Nah, orang sedang banyak mengeluh. Nah, satu kejadian. Kejadian yang lain lebih unik lagi. Lebih unik lagi. Ada seorang ikhwan ngeluhkan juga masalah dia. Terus satu banyak terima keluhan. Biasa itu. Hidupnya susah. Susah. Nyari makan ini susah. Ustaz yang jasa. Kok isi kurit? Jawabannya simpel aja. Kok masih hidup? Katanya susah. Tapi kok sekarang itu masih hidup? Makan apa? Barakallahu fiikum. Siapa yang Allah masih beri rezeki ya? Allah enggak telantar kan? Allah enggak sia-sia kan? Nah, artinya apa? Kita ini didorong untuk banyak kembali kepada Allah. Ya, bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Masalah hidupmu apa sih? Ya, masalahnya itu saat duit itu loh saat susah. Mau ngeluh masalah duit, ngeluhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla ini bagian dari ibadah. Ibadah kan isti'anah, istighosah, itu kan keluhan-keluhan suara hamba kepada Allah. Ibadah, dekatkan diri kepada Allah dengan meminta kepada Allah. Baik. Jangan mengeluhkan Allah kepada hamba. Kamu mengeluhkan Allah yang memberi rezeki kepada kamu kepada hamba. Kan enggak sopan banget itu ya. Tahu enggak? Wah, saya itu kok susah gini-gini. Ngeluhkan sama seorang sama-sama hamba. Dan dia itu bisa berbuat apa? Barakallahu fiikum. Nah, dan malahan Allah yang maha pemurah kepada hamba yang serba sangat terbatas. Barakallahu, mengeluhlah kepada Allah. Baik. Ahibatana fil azami Allah iyakum. Sehingga segala kesulitan hidup, masalah uang, mintanya kepada Allah. Masalah apa lagi sih? Ya, antum kalau mau nulis dalam setari kertas misalnya, keluhan hidup saya untuk menggapai ketenangan. Satu. Baik, bukan ketenangan yang maha esa, diharapkan kehadiran. Satu. Enggak punya duit. Nah, apalagi dua. Enggak punya rumah. Tiga. Enggak punya istri, bisa lupa ya. Sudahlah Pak, ini enggak punya istri ya. Enggak punya istri. Empat, enggak punya pekerjaan tetap. Iya. Lima, banyak utangnya. Apalagi? Ya. Itu aja ya. Mau apa lagi? Itu aja. Barakallahu fiikum. Nah, sekarang kalau kita membuat pertanyaan, kita sudah mengidentifikasi masalah. Sudah dapat ya. Nah, sekarang tulis pertanyaan di bawahnya. Buat pertanyaan sendiri. Siapakah yang mampu melepaskan segala kesulitan saya di atas tersebut? Terus dibuat jawaban. Apa jawabannya, Dok? Maka jawabannya saya sendiri. Kan kurang kerjaan berani, Dok. Kalau ditulis saya sendiri, dia tulis kudus saja. Dia tulis Allah Subhanahu wa Ta'ala 100%, Dok. Boleh pulang. Bisa dipraktekkan. Barakallahu fiikum. Nah, tulis kertas nanti, kertas atau di buku antum tulis di rumah antum ingat-ingat, tempel di dinding. Silakan. Barakallahu fiikum. Pertanyaan plus jawabannya enggak butuh kunci jawaban antum sudah tahu semuanya. Tapi kenapa sih harus melalaikan Allah Azza wa Jalla? Harus meninggalkan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Sedangkan Allah yang bisa mengeluarkan kita dari kesulitan tadi. Barakallahu fiikum. Dan kemudian kamu kembalikan kepada Allah dengan cara beribadah kepadanya. Dan cukupkan terlebih dahulu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nanti dilanjut jam berapa? Jam 1. Oh, dilanjut jam 1. Saya derek panitia saja. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.